Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin. Ustaz izin bertanya, apa arti dari kata iqraran bihi? Iqraran bihi wa tauhidan. Kalimat iqraran bihi wa tauhidan biasanya mengiringi kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Iqraran bihi wa tauhidan. Bahwa kalimat la ilaha illallah yang saya ucapkan itu adalah sebagai takrir, sebagai penetapan. Wa tauhidan sebagai pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini dua-duanya dalam bahasa Arab disebut masdar, yang artinya kata kerja yang dibendakan. Bahwa aku mengucapkan syahadat ini sebagai takrir, sebagai penetapan, dan sebagai pengesaan. Lil iqrari wali wahidullah. Au lil takrir wali yuwahidullah. Barakallahu fikum. Baik, untuk pertanyaan kedua. Afan Ustaz, semoga Allah menerima amalan kita. Amin. Apakah boleh kita mengatakan mahad ini alhamdulillah barokah, atau fulan padanya ada barokah dan semisalnya? Nah, kalimat itu barakallahu fikum, kalau sebagai du'aan wa raja'an falabas, kalau berupa harapan, mudah-mudahan ini adalah barakah, atau dengan bersyukur pada Allah SWT atas beberapa berkah yang didapatkan dan berharap kalau itu sebagai berkah. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang kita melihatnya itu adalah bagus, menyenangkan, ternyata itu adalah perkara yang justru sebagai ujian yang akan menjadi perkara yang berat di belakang hari. Sehingga ucapkan saja dengan kalimat yang lebih umum, mudah-mudahan ini adalah barakah. Jangan berikan satu kepastian. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Bismillah, afan Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwan yang apabila diingatkan untuk perbaiki dengan dalil, justru dia melecehkan orang yang menasihatinya? Jazakallahu khairan. Itu tanda kalau orang itu memiliki kesombongan. Sebab disebutkan oleh Nabi SAW bahwa kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau ada seseorang yang nasihati dengan dalil-dalil, ternyata orang itu justru melecehkan orang yang menasihatinya, penentangnya, maka inilah tanda-tanda adanya kesombongan pada orang tersebut. Dan itu mengerikan. Karena disebutkan dalam riwayat, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada sebiji darah dari kesombongan. Sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya yang keempat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah termasuk zalim ke tetangga apabila memelihara ayam yang kotorannya itu baunya sampai ke tetangga sebelah? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Naam. Kullu idza wa kullu ma yudhil jiran yakunu zulman lahum. Barakallahu fikum. Semua yang mengganggu, apakah suara yang keras atau bau yang busuk atau apa saja yang mengganggu tetangga, maka itu adalah kedzaliman. Barakallahu fikum. Sekadar seberapa gangguannya, lebih besar gangguannya berarti lebih dahsyat kedzalimannya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang melaksanakan hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah jangan mengganggu tetangganya. Ada beberapa cara-cara untuk menghilangkan dan mengurangi bau kotoran ayam tersebut. Pelajarilah. Apakah dengan pupuk kapur atau mereka mengerti tentang itu. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, bagaimana seseorang bertabayun kepada orang yang dusta dan khianat, yang bermudah-mudahan dalam menyampaikan penilaian pribadinya kepada orang-orang, perihal teman dekatnya? Syukran wa jazakallahu khairan katsira. Nah, bagaimana tabayun pada orang yang dusta? Kalau orang yang dusta berarti tidak bisa tabayun kepada dia. Enggak bisa menyatakan kamu mengatakan ini maksudnya apa sih? Percuma. Karena dia orang yang berdusta. Maka bisa tanya kepada saksi-saksinya. Bisa tabayun dengan melihat rekaman atau video atau audionya. Bisa juga dengan bukti-bukti atau qarinah-qarinah lainnya. Barakallahu fikum. Adapun bertanya kepada pelaku, ini bagi mereka yang kita sudah melihat kalau dia adalah seorang sesungguhnya baik, ahli sunnah, jujur. Tapi ada berita seperti itu, maka ini yang mencurigakan. Apa mungkin orang sebaik itu berkata seperti itu? Maka boleh kita tanyakan, apakah kamu pernah berkata seperti itu? Apa maksudnya? Ternyata tidak benar beritanya. Dia akan berkata, aku tidak mengatakan seperti itu. Aku mengatakan seperti ini. Ternyata sudah berubah kata-katanya dalam perjalanan. Tetapi kalau disebutkan oleh penanya bahwa dia orang yang suka berdusta, maka cukup dengan saksi-saksi, cukup dengan rekaman audio, cukup dengan bukti-bukti yang lain, qarinah-qarinah dan lain-lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ada orang yang suruh saya kerja kasih rata tanah timbunan. Itu lokasi bukan mau dijadikan tempat maksiat. Itu orang dah kerja di bank riba. Kalau saya kerjakan tanah timbunannya, apakah uangnya bisa saya ambil? Nah. Dari dan seberang. Nah, boleh. Wallahu ta'ala alam, karena transaksi itu hanya berkait dengan apa yang kamu kerjakan. Apakah yang kamu kerjakan halal atau tidak halal? Yang kedua, apakah yang kamu kerjakan itu untuk suatu yang halal atau untuk suatu yang haram? Kalau sesuatu yang halal, artinya bukan untuk membuat satu tempat maksiat, bukan untuk membuat, tetapi untuk perkara yang mubah, yang tidak mengapa. Adapun dia membayar kamu dari ini, dari itu dan sebagainya, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bertransaksi dengan Yahudi, sedangkan Yahudi sudah jelas mereka memakan riba dan mereka melakukan riba juga. Tetapi karena tidak berkait, Rasulullah SAW pada akhir hayatnya masih menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya Ustaz. Ana diminta ta'awun dalam mengajar di mahad untuk kepelajaran umum. Jujur ana senang karena akan menjadi amal jariah. Namun dalam sebuah tim, sesama pengajar tidak saling mendukung, tidak menghargai pendapat satu sama lain, dan hanya yang bisa memutuskan semua hanyalah satu orang tersebut yang memang diustadkan atau istri ustad tersebut. Terkesan yang berkuasa dan memiliki mahad adalah dia, padahal tersebut bukan perkara syariat, sehingga membuat anak ini mengganjal, tidak semangat mengajar. Sudah memutuskan mengajar karena Allah agar ikhlas, tapi ketika harus mengikuti rapat dan lain-lain selalu tidak enak hati. Sebaiknya ana bertahan atau keluar saja Ustaz, khawatir memotorkan diri ana sendiri ataupun pihak mahad. Tabarakallahu fikum. Disebutkan tadi, padahal masalahnya bukan masalah syariat. Barakallahu fikum. Semestinya kalau mungkin masalahnya masalah hukum agama, masalah syariat, maka ustadahlah yang berhak untuk menentukan fatwa yang rajih, bahwa ini boleh dan ini tidak boleh. Tetapi kalau pada perkara-perkara yang sifatnya teknis, bukan perkara syariat, semestinya dimusyawarahkan. Semestinya dimusyawarahkan. Sebagaimana Allah katakan, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka selalu dimusyawarahkan. Atau di dalam hadis, ma khaba man istasyara, ma khasara man istakhara, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan gak akan kecewa orang yang beristikharah. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini yang semestinya. Kalau perkara itu perkara yang sifatnya fatwa, yang sifatnya urusan syariat, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini yang benar, ini yang salah, maka itu hak mereka yang memiliki ilmu, tentunya mereka lebih tahu. Tetapi kalau perkara itu berkait dengan perkara-perkara yang sifatnya teknis, musyawarah. Kadang-kadang ada pendapat yang lebih bagus dari pendapatmu. Barakallahu fikum. Adapun pertanyaan terakhir, apakah saya harus sabar atau harus keluar saja? Saya jawab dengan tegas, sabar, tetaplah di dalam ta'awun yang syar'i. Karena engkau melakukan hal tersebut bukan untuk si fulan atau si alan, bukan untuk orang ini atau orang itu, tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ujian-ujian tadi kamu sabari, agar engkau tetap bisa beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ta'awun, membantu mengajar perkara-perkara yang baik untuk para tulabul ilm, untuk para santri. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan Ustaz, Anda ingin bertanya, bolehkah kita membangun masjid di atas tanah wakaf yang belum bersertifikat dari pihak pemerintah? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Wakaf secara lisan sudah cukup sesungguhnya. Di sisi Allah sudah sah kalau itu adalah wakaf. Tetapi kalau tidak ada hitam di atas putih, kalau tidak ada wakaf resmi dari pemerintah, kita khawatir suatu saat akan ada yang menggugat. Apalagi dalam kurun waktu yang lama. Dikhawatirkan akan ada anaknya, misalnya anaknya pewakaf yang menuntut. Waktu itu saya tidak ridho, saya sebagai anaknya menuntut hak saya, ila akhirnya. Karena belum wakaf, maka akhirnya bisa diambil kembali oleh mereka dengan berbagai macam alasan-alasan. Sehingga hendaklah urus dengan segera wakaf resminya dari pemerintah. Barakallahu fikum. Baiklah Ustaz, ini untuk pertanyaan terakhir. Bismillah, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustaz sekeluarga. Amin wa iyyakum. Afan Ustaz, ana mau bertanya. Ana seorang penjual pakaian dan lain-lain. Kasus yang biasa ana alami seperti ini. Seorang konsumen berniat membeli suatu barang, namun dia belum membutuhkan saat itu, atau dia belum ada uang untuk membayarnya. Calon pembeli ini meminta ana menyimpankan dulu barang tersebut tanpa ada akad sampai kapan, tidak ada kejelasan waktu. Yang pertama, bagaimana hukum jual beli tersebut? Dan yang kedua, jika pada kasus di atas, barang yang disimpankan itu belum juga diambil atau dibayar, sementara ada orang lain yang membutuhkan. Di sisi lain, ana menginginkan barang itu cepat terjual sehingga modal bisa segera diputar. Secara syariat, apa yang harus ana lakukan? Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Tidak ada sama sekali ikatan. Artinya ikatan jual-beli, ikatan akad-akad, tidak ada. Karena kamu hanya berkata kepada dia, ya saya simpankan untuk kamu, atau dianya berkata kepada kamu, tolong simpankan barang ini, nanti saya beli. Berarti akad jual-beli belum terjadi. Yang ada hanya janji. Apakah engkau akan menepati janjimu atau tidak? Kalau belum terjadi, saya anjurkan jangan berjanji. Saya anjurkan jangan berjanji, karena berat bagimu. Bagaimana ini saya mau beli tapi belum anu, saya pulang dulu saya ambil ini, tolong simpan ya, nanti mungkin besok-besok saya akan beli. Kamu katakan, oh maaf ya, kalau ada pembeli ya saya jual. Itu kalau belum terjadi kamu tolak saja, jangan berjanji. Kalaupun kamu ingin berjanji kepadanya, silakan, sebagaimana hukum-hukum janji engkau harus menepati. Oleh karena itu, janjilah dengan waktu. Boleh, tapi jangan lebih dari 2 hari ya. Boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari ya. Kasih batas waktu. Sehingga kalau lebih dari situ, selesai. Kamu menepati janjinya dengan apa yang kamu ucapkan 2 hari atau 3 hari. Setelah itu, ternyata belum datang juga membelinya, jual. itu hak kamu. Barakallahu fikum. Jangan sampai tergantung tidak jelas. Simpan dulu ya. Sampai kapan gak tahu. Gak bisa demikian. Dan kalau terjadi seperti itu, maka haknya adalah hak pemilik barang. Kalau sampai terjadi, waktu itu saya janjikan, tapi gak jelas waktunya. Itu hak kamu. Sebaiknya kamu telpon dia, saya akan jual barang ini. Maaf ya. Apa yang saya katakan kemarin, saya batalkan dan saya cabut. Barakallahu fikum. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.